ini pembahasannya adalah akhdul asbab, yakni menempuh faktor-faktor atau wasilah-wasilah. Wasilah-wasilah maksudnya faktor-faktor untuk mencapai suatu tujuan. Nah, ini pembahasannya babnya di sini. Oke ya. Dalam hal seperti ini ya, ada dua dasar yang bisa kita pegang. Yang pertama adalah dasar yang menjadi dasar, yaitu harus ada dalil ya, apalagi jika itu terkait dengan masalah ghaib. Ya, ini kan masalah ghaib, ini terkait dengan terkaitannya dengan kita dengan makhluk halus yaitu setan jin. Nah, mereka kita tidak lihat. Ya. Innahum yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Di awal surat Al-A'raf kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka melihat musuh kalian itu, setan-setan kalian itu melihat kalian dari arah yang kalian tidak melihat mereka, karena mereka makhluk halus. Nah, jadi ini perkara ghaib. Ini perkara ghaib. Nah, sehingga terkait dengan masalah-masalah ghaib seperti ini benar-benar harus ada dalil. Sekarang adakah dalil yang mengajarkan misalnya bahwa kita menanam kuku atau menanam ini dan itu sehingga bisa menangkal gangguan? Nah, kan itu. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Qur'an, tidak ada satu hadis pun yang bisa dipertanggungjawabkan yang menetapkan hal seperti itu. Meskipun dibacakan solawat dan yang lainnya, tidak ada. Nah, ya, seperti itu. Adapun dalil-dalil yang ada yang datang dalam hadis, jika kita ingin terjaga dari gangguan setan, jin, ya, rumah kita, diri kita, yaitu kita banyak-banyak baca Al-Quran. Nah, kita banyak-banyak baca Al-Quran. Nah, jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Ya, tidak pernah baca Al-Quran dalam rumah. Nah, kemudian kita banyak berzikir, zikir pagi dan petang. Ya. Kemudian ketika kita hendak tidur baca ayat kursi, setan tidak berani mendekat. Itu ada hadisnya, hadis Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, seperti itu. Ya. Terkait dengan masalah-masalah seperti ini, ya, jika menjadikan suatu perkara sebagai wasilah atau faktor, ya, sementara itu tidak ada dasarnya, ulama mengkategorikan itu sebagai syirik kecil. Ulama mengkategorikan sebagai syirik kecil, bukan syirik besar ya, bukan. Artinya dia tetap meyakini bahwa dengan izin Allah, gitu. Dengan izin Allah ini bisa menangkal. Nah, gitu. Jadi dia tidak menetapkan ada Tuhan penguasa di luar Allah. Dia tetap menetapkan bahwa satu-satunya Tuhannya, Rob yang berkuasa mengatur ini adalah Allah dengan seizin Allah. Tapi dia jadikan ini sebagai faktor, ya, sementara tidak ada dasarnya, ya, ini dikategorikan oleh ulama sebagai syirik kecil. Ya, sebagai syirik kecil. Nah, jadi yang diajar dalam syariat itu tadi, banyak baca Quran di rumah, ya, banyak berzikir, ya, zikir pagi dan petang, dan jika hendak tidur baca secara khusus baca ayat kursi. Ya, itu setannya yang pernah menjelma dan mendatangi Abu Hurairah dalam sebuah buku diceritakan, dia yang membuka rahasia itu. Bahwa jika baca sebelum tidur, setan tidak akan berani mendekat. seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Faktor lain yang kami sampaikan ada dua faktor. Yang kedua adalah eksperimen. Jadi hubungan sebab akibat itu ada. Misalkan kita makan, terbukti kita makan kenyang. Jika kita minum, haus kita hilang. Ya, berdasarkan eksperimen, obat ini, daun ini misalkan, jika dipakai untuk berobat ini, penyakit itu bisa sembuh karena memang ada zat-zat yang bisa mengobati penyakit itu berdasarkan eksperimen. Jadi hal-hal yang nyata yang memang bisa dieksperimenkan, dicoba, ya, sehingga ada hubungan sebab akibat. Nah, seperti itu, ya. Kalau terkait dengan masalah gaib, terkait dengan masalah-masalah gaib, kita tidak bisa bersandar dengan mengatakan berdasarkan eksperimen ini bermanfaat atau terbukti, karena kita tidak mengetahuinya, kita tidak melihat. Nah, beda dengan yang saya gambarkan tadi itu untuk hal-hal yang memang nyata di hadapan kita, obat misalnya tadi yang saya gambarkan. Kemudian kita tidak bisa mengetahui itu karena seorang manusia, ya, dia tidak bisa berhubungan dengan dunia jin, ya. Lain misalkan dengan Rasulullah SAW ada kekhususan. Jika ada misalkan seseorang yang kemudian mendapat berita misalkan dari jin, dari setan, ya, dengan jalur tertentu, kita tidak bisa percaya setannya, jinnya. Dia misalkan mengajarkan lakukan ini akan bermanfaat, kita tidak bisa percaya dia. Kenapa? Di hadis Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari itu yang kami isyaratkan tadi, ketika setan itu menjelma jadi pria datang mencuri kurma zakat fitrah, sampai yang ketiga, malam yang ketiga, terakhir dia mengatakan lepaskan saya dan saya akan beri rahasia, yaitu jika mau tidur baca ayat kursi, jika kamu baca setan tidak akan berani mendekat. Dan dia memang setan. Nah, Nabi ketika Abu Hurairah melapor kepada Nabi mengatakan sadaqaka wa huwa kadzub, kali ini apa yang dia sampaikan benar, padahal asalnya setan itu pendusta, tidak bisa dipercaya. Di sini kenapa kita percaya itu? Karena Rasul yang membenarkan. Abu Hurairah sendiri tidak berani membenarkan, tetapi Rasul mengatakan ini benar. Perhatikan, ada wahyu, ada dasarnya, karena ini masalah gaib. Dan Nabi mengingatkan pada dasarnya dia pendusta. Pendusta artinya kita tidak percaya. Oleh karena itu kami ingatkan, jika merukia ada orang sakit kesurupan misalkan, kemudian dibacakan ayat, kan, ya, biasa ada yang dialog dengan setannya. Hati-hati, jangan termakan provokasi oleh setan yang ada di situ. Dia mengatakan, oh ini ada yang ngirim ini yang mau buat sakit ini, tetangganya ini. Ah, itu memang maunya setan, dia mau mengadu domba, dia ingin merusak hubungan. Setan pendusta, jangan dipercaya. Jika merukia, bacakan saja sampai dia keluar atau dia mati. Adapun dia memberi berita informasi, jangan coba-coba percaya. Hati-hati. Kadzub, pendusta. Jadi kita tidak bisa menerima berita seperti itu. Nah, kemudian terkait doa Rabbana ayat itu, ya terserah mau dibaca, ya kapan saja. Yang penting kita tidak menetapkan waktu-waktu tertentu, ya, untuk ditetapkan secara khusus tanpa ada tuntunan dari Nabi SAW. Tapi bisa kapan-kapan saja kita baca, ya, kita berdoa kepada Allah semoga Allah menerima amalan kita. Ya, saya minta maaf karena khawatir jamaah tertahan karena sudah masuk waktu. Ya. Subhanallah, bihamdika, subhanallah.